السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-89. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang berada di halaman 200. Masih di dalam pembahasan sifatus salah. Ar-ruknu at-tasi wal-ashir. Rukun yang ke-9 dan rukun yang ke-10. As-sujudu wat-tuma'ninatu fihi. Rukun yang ke-9 dan rukun yang ke-10 adalah sujud dan tuma'ninah. Ya, sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yasjudu." Setelah dia i'tidal ya dengan kaifiat atau cara yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, summa yasjudu. Kemudian dia lanjutkan dengan sujud. Di sini dikatakan dalil yang menunjukkan bahwasanya sujud adalah bagian dari rukun salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, wasjudu. Ya, sujudlah kalian, ruku dan sujudlah kalian. Surat Al-Hajj ayat 77. Begitupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau sehingga engkau tuma'ninah di dalam sujud. Sujudlah sehingga engkau tuma'ninah di dalam sujudmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa syurutu ijza'ihi. Adapun syarat-syarat agar sujud yang kita lakukan dianggap sah adalah an yubashira musallahu bijabahatihi au ba'diha maksufan. Yaitu seorang yang sholat menempelkan keningnya di tempat di mana dia sholat, ya dia tempelkan keningnya atau sebagian dari keningnya maksufan, dalam kondisi keningnya tersebut terbuka. Ya, dalam kondisi keningnya terbuka. Wa an yanala musallahu thiqala ra'sihi. Dan Tempat di mana dia sholat itu harus mendapatkan beban dari kepalanya. Artinya memang si kepala itu bertumpu ke tempat di mana dia sholat. Ya, ke apa namanya, lantai di mana dia sholat. Atau tanah di mana dia sholat. Ya, atau di atas karpet di mana dia sholat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dalam beberapa riwayat terkait dengan hadis seorang laki-laki yang salatnya diperbaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tsumma yukabbir fayasjud." Kemudian takbir dan sujud. "Fayumakkin jabhatahu minal ard." Kemudian dia letakkan keningnya di atas al-ard, yaitu di atas tanah. Hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Ya, sehingga persendian-persendian tubuhnya tuma'ninah. Semua bagian tubuh menempati posisi yang telah ditentukan oleh syariat ketika dia sedang sujud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wa antakuna ajizatuhu a'la min ra'sihi. Dan bagian belakang seseorang dikatakan sujud ketika bagian duburnya, bagian belakangnya, ya, bagian duburnya lebih tinggi posisinya dibandingkan kepala. Itu baru dikatakan sebagai orang yang sujud. Dalam riwayat dikatakan dari Khabbab radiyallahu ta'ala anhu qal, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata fir ramda. Kami mengadu, kami mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam kondisi terik matahari, di mana tentunya pasirnya menjadi panas. Falam yushkina, dan Nabi tidak menanggapi keluhan kami. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan, harru ar-ramdai fi jibahina, panasnya pasir itu menempel di kening kami. Ya, wa akuffana, dan menempel di telapak tangan kami. Ya, falam yushkina. Ya, dan Nabi tidak memberikan keringanan. Artinya kening itu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bahwa kening itu harus benar-benar diletakkan di tempat di mana dia sujud. Ya, di lantaikah, atau di tanahkah, atau di karpetkah, dan lain sebagainya. Itu kening itu benar-benar diletakkan di tempat sujud. Wa an la yasjuda ala muttasilin bihi yataharraku biharakatihi kakummin wa imamatin. Dan hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang bersambung ke badannya. Jadi sujud tidak di atas sesuatu yang bersambung dengan, yang muttasil, yang bersambung dengan sesuatu yang ada di badannya, yang mana seandainya dia bergerak, maka benda itu akan bergerak. Contohnya adalah kakummin, lengan baju, wa imamatin, ataupun imamah. Artinya ya, tentunya kita angkat sedikit untuk memastikan bahwa kening itu benar-benar mengenai tempat sujud. Wa an la yaqsida bihuwiyihi ghaira as-sujud. Dan seseorang dianggap sujud ketika dia tidak memaksudkan sujudnya, atau tidak memaksudkan turunnya dia untuk sujud kecuali untuk sujud. Artinya seandainya seseorang ya turun ya dikarenakan ingin bersembunyi dari musuh, lalu setelah dia sampai di bawah dia berkata, ah sekalian saja saya sujud, maka tidak bisa. Ketika dia sujud, dia harus berniat bahwa dia memang sujud, bukan dikarenakan sebab yang lain. Mirip dengan pembahasan i'tidal, bahwa ketika dia bangkit dari i'tidal, niatnya i'tidal, bukan karena dia kaget melihat ular. Artinya ketika dia sedang ruku, lalu tiba-tiba ular lewat, secara spontan dia tegak, itu tidak disebut dengan i'tidal. Lalu bagaimana? Ya, dia harus kembali lagi ke sujud, baru dia bangkit dengan maksud i'tidal. Begitupun dalam pembahasan sujud, kata beliau. Wa an yadha'a juz'an min rukbatayhi wa butuna asabi'i rijlaihi wa kaffaihi 'alal ard. Dan seseorang dikatakan sujud, paling minimal kata beliau, dia meletakkan bagian lututnya, kedua lututnya, begitupun kedua telapak tangannya dan kedua kakinya di atas ard, di atas tanah. Nanti ada hadis ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas tujuh tulang. Ya, alal jabhah, ya, alal jabhah. Yang pertama adalah di atas kening. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat kepada hidung. Berarti sujud di atas kening dan hidung. Nabi memberikan isyarat kepada hidung. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan, berarti kening dan masuk ke dalamnya hidung, itu diletakkan di tempat sujud. Begitupun kedua telapak tangan. War rukbataini, dan kedua lutut, ya, kedua lutut. Wa atrafal qadamaini, dan ujung-ujung jari jemari kaki. Ya, artinya ujung jari jemari kaki itu diletakkan di tanah atau di lantai atau di tempat dia salat. Ketika sujud, posisi jari jemari kaki adalah menghadap ke arah kiblat. Ya, posisi jari jemari kaki adalah menghadap ke arah kiblat. Itu yang dimaksud dengan tujuh bagian sujud. Satu, kening dan hidung. Dua adalah telapak kanan, tiga telapak kiri, lutut kanan, lutut kiri, ujung-ujung jari kaki sebelah kanan, dan ujung-ujung jari sebelah kiri. Nah, ini menjadi tujuh. Rasulullah berkata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, walau ta'azzara at-tankisu liman yajibu lam yajibu wad'u wisadatin liyadha'al jabhata 'alaiha. Seandainya seseorang yang sholat, dia tidak bisa melakukan tangkis. Apa itu at-tankisu? At-tankisu artinya ja'lu a'lahu asfalahu. Menjadikan sesuatu yang tadinya di atas di bawah. Ya. Apa maksudnya sujud? Kalau seseorang tidak bisa menjadikan kepalanya lebih rendah daripada bagian belakang, bagian dubur, maka dalam kondisi ini kata beliau tidak wajib dia meletakkan wisadah, meletakkan bantal misalnya untuk memastikan keningnya sampai di di tempat sujud. Artinya bagi orang yang misalnya sholatnya duduk atau berbaring, tidak perlu dia mendekatkan bantal sehingga dia bisa sujud, tidak wajib dia meletakkan bantal agar dia bisa menempelkan keningnya dengan bantal sehingga dia disebut sujud misalnya. Itu tidak wajib. Tetapi yang wajib atasnya adalah yakhfadul qadra al-mumkin. Dia merundukkan kepalanya ya sesuai dengan kemampuannya. Artinya tidak perlu dia mengambil bantal supaya keningnya menempel ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fa idza amkana dzalika biwad'i wisadatin lazimahu. Tetapi kalau memang dia bisa meletakkan bantal ya silahkan, dia bagus seandainya dia meletakkan bantal tersebut. Ya. Baik. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan walau usiba jabhatuhu li jirahatin. Seandainya seseorang ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan kesehatan. Seandainya seseorang dibalut keningnya li jirahatin dikarenakan luka. Ammatha yang mencakup semua bagian kening. Bagian keningnya ditutup oleh perban. Wasyakka izalatuha. Dan dia mendapatkan kesulitan melepaskan perban tersebut. Sajada alaiha bila i'adatin. Maka dalam kondisi tersebut dia boleh sujud di atas apa namanya perban yang menempel dengannya bila i'adatin. Tanpa harus mengulang. Ya, li'anna hadza udhrun ghairu nadirin. Karena ini adalah uzur yang sering terjadi. Wa li'annahu idza saqatatil i'adatu ma'al ima'i birra'si lil udhri fahuna aula. Kenapa? Karena orang yang tidak sanggup sujud saja ya, dikarenakan dia sakit, dia tidak bisa meletakkan keningnya ke atas tanah. Ya, dia misalnya salatnya duduk, dia tidak sanggup membungkuk, itu sah. Apalagi yang masih membungkuk walaupun terkena perban. Maka kata beliau, famin babil aula. Maka lebih utama lagi untuk kita katakan sah. Ada orang salatnya duduk, dia tidak bisa sujud. Ya dia sujud dengan cara membungkukkan badannya. Dia rukuk pun membungkukkan badannya. Kalau yang begitu saja sah kata beliau, apalagi ya yang dia tetap meletakkan keningnya di atas tanah, di atas tempat sujud, ya walaupun dalam kondisi di apa namanya ada perbannya di keningnya tertutup oleh perban, maka itu tidak masalah, tidak perlu diulang sholatnya bagi orang yang memiliki uzur tersebut. Wa hadza aqalluhu. Ini adalah paling minimal ya. Jadi paling minimal sujud itu adalah kening ya yang terbuka kemudian diletakkan di atas tempat sujud ya, lalu dubur lebih tinggi daripada kepala, lalu dikatakan bermaksud sujudnya bukan karena sesuatu yang lain selain sujud, lalu dia meletakkan bagian kedua lututnya, lalu tangannya, telapak tangan, lalu jari jemari kaki di tempat sujud, ya maka itulah yang disebut dengan standar minimal seseorang telah sujud. Ya, jadi minimalnya adalah ketika dia meletakkan keningnya, ya termasuk hidungnya, kedua tangannya, lututnya, dan jari jemari kakinya di tempat sujud, maka dia telah melakukan standar minimal sujud yang sah. Wa akmaluhu. Tetapi kalau kita bicara bentuk sujud yang sempurna adalah dimulai dengan takbir. Artinya ketika akan sampai ke tempat sujud atau ketika akan sujud dia takbir. An yukabbira. Dimulai dengan bertakbir. Itu satu. Yang kedua, wa yadau rukbataihi. Dan yang pertama kali dia letakkan adalah kedua lututnya. Jadi setelah dia takbir, dia turun menuju tempat sujud, ya, dan dia jadikan lututnya yang pertama kali sampai. Lututnya yang pertama kali dia letakkan ke tanah. summa yadaihi. Kalau lutut sudah sampai, maka dilanjutkan dengan kedua tangannya. Ya, dia tempelkan. Summa jabahatahu wa anfahu duf'atan. Kemudian setelah itu dia letakkan kening dan hidungnya di waktu yang sama. Jadi dimulai dengan lutut, kemudian tangan, lalu kening dengan hidung di waktu yang sama. Wa yadau yadaihi hazwa mankibaihi. Setelah itu dia letakkan tangannya ketika ketika kening dan hidung sudah menempati posisinya, dia sejajarkan antara tangan dengan pundaknya. Jadi memposisikannya adalah sejajar dengan apa ini? Dengan pundak. Ketika kita sujud, posisi kedua tangan kita ya diletakkan yadau wa yadaa yadaihi hadwa mankibaihi. Dan dia letakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, mansyuratal asabi', dalam kondisi jari-jemarinya terbuka menghadap kiblat, ya, terbuka menghadap kiblat. Dan yang sempurna adalah yufarriq rukbataihi wa qadamaihi qadra shibrin. Dan yang sempurna adalah antara kedua lutut dan antara kedua kaki dipisahkan sekitar satu jengkal. Jadi posisi lutut kita ketika sujud tidak menempel. Lutut tidak menempel. Begitupun menurut para ulama Syafi'iyah, kaki ketika kita sujud, kaki kita yang di belakang itu tidak menempel. Walaupun ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan yang bagus menempel. Tapi sebagian mengatakan tidak menempel. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka cenderung berpendapat kaki ketika sujud tidak ditempelkan, tetapi direnggangkan sebagaimana lutut direnggangkan seukuran satu jengkal. Ya, seukuran satu jengkal. Wa yarfa'u ar-rajulu batnahu an fakhidaihi wa dhira'aihi an jambihi. Dan bentuk sujud yang sempurna adalah ketika seseorang menjauhkan perut dari pahanya. Paha. Jadi perut ketika kita sujud ya, bagi laki-laki, perut itu dijauhkan dari paha. Terbayang para pemirsa Niaga TV, jadi kita sujud, lalu bagian perut kita ini dijauhkan dari paha. Tidak ditempelkan, tidak didekatkan, tapi cenderung dijauhkan. Ya. Wa dhira'aihi an jambihi. Begitupun pergelangan tangan ini ya, itu kita jauhkan dari rusuk sebelah kanan sebelah kiri, jadi agak dibuka ya, jadi dijauhkan dari apa, dari rusuk sebelah kanan dan rusuk sebelah kiri, tentunya itu apabila memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan dikarenakan dia berjamaah lalu dia meluruskan dan merapatkan saf misalnya ya, maka ya tentunya dia sesuai dengan kondisi saja, dikerjakan sesuai dengan kondisi. Itu bentuk yang sempurna, ya itu bentuk yang sempurna. Ya, dimulai dengan takbir, lalu meletakkan kedua lutut, meletakkan kedua tangan, meletakkan kening dan hidung, ya lalu meletakkan tangan sejajar pundak. Ya, tangannya terbuka, lalu memisahkan antara lutut kanan, lutut kiri, kaki kanan, kaki kiri, qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Ya, menjauhkan perut dari paha, dan menjauhkan kedua pergelangan tangan, kedua tangan dari rusuk, ya, rusuk sebelah kanan dan rusuk sebelah kiri, itu bentuk yang paling sempurna. Kemudian, ya, masih ada poinnya yang lainnya, yang dikatakan sujud itu sempurna, bagi wanita justru sebaliknya. Kalau laki-laki cenderung dibuka, kalau perempuan malah dirapatkan. Ya, perutnya didekatkan dari pahanya kalau perempuan. Dalilnya banyak sekali, ada sekitar 7 dalil dan waktunya sudah habis di sesi yang pertama ini. Insyaallah dalil-dalilnya termasuk nanti ada doanya

atau peci dan batas minimal tumakninah berapa lama. Wallahu alam bissawab ya. Kalau menutup keseluruhannya ya, itu dilarang. Sebagaimana tadi kita bacakan dikatakan oleh beliau wa an la yasjuda ala muttasilin bihi. Hendaknya dia tidak sujud di atas sesuatu yang menempel dengannya. Ya, yang menempel dengannya di mana seandainya dia bergerak maka benda itu akan bergerak. Contohnya adalah lengan baju dan imamah. Imamah itu sorban yang menutup kepala. Ya, sorban yang di apa? Yang digulung. Itu tidak sujud di atas sesuatu yang menempel dengannya. Ya, kalau dia sujud di atas kain itu juga kan tidak langsung ke tanah, tapi tidak masalah karena dia tidak menempel dengan dirinya. Tapi kalau model peci seperti ini, ya hendaknya agak diangkat untuk memastikan ada sebagian dari kening, ya, lalu hidung itu menempel ke tempat sujud. Adapun rambut, Allah alam bisawab ya, itu memang bagian dari tubuhnya. Ya, itu memang bagian dari tubuhnya. Yang saya tahu dari penjelasan para ulama, tidak masalah. Ya, hanya saja ya, apa namanya, daripada dia ragu, ya, lebih baik dia menggunakan misalnya apa, peci ketika dia sholat, ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap kita hendak membaca Al-Quran harus berwudu dahulu walaupun kita membaca memakai Al-Quran yang ada di handphone? Tentu yang paling utama ya, walaupun masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama ya, khususnya kalau dia berbentuk mushaf. Ya, berbentuk mushaf artinya berbentuk Al-Quran yang dicetak. Ya, menurut jumhurul ulama itu wajib berwudu. Ya, itu wajib berwudu berdasarkan firman Allah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ya, walaupun masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan. Maka para ulama berkata, ya, pendapat yang lebih kuat, lebih hati-hati adalah berwudu ya setiap kali kita akan membaca Al-Quran, yaitu lebih hati-hati. Tetapi ketika kita berwudu lalu kita membaca Al-Quran lalu kita misalnya batal dan kita menjadi malas untuk berwudu, jangan sampai malasnya kita berwudu malah menghalangi kita dari membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah satu perintah yang jelas, tidak ada perdebatan. Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Qur'an dengan tartil. Adapun masalah berwudu itu sendiri adalah masalah khilaf. Ya, artinya jangan sampai masalah yang masih diperdebatkan ini menjadikan kita meninggalkan perkara yang apa namanya yang sudah jelas perintahnya. Walaupun sekali lagi yang lebih hati-hati adalah tetap berwudu ya menurut pendapat jumhurul ulama. Adapun pakai handphone ya, handphone tidak dikatakan sebagai mushaf. Artinya dia boleh saja langsung membacanya tanpa berwudu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum dari hamba Allah di Kalimantan. Saat salat subuh imam merutinkan baca doa kunut. Yang dilakukan makmum ikut mengaminkan mengangkat tangan ataukah ikut mengaminkan tanpa mengangkat tangan? Allah alam bisawab ya, pendapat al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya bahwasanya beliau berpendapat kunut subuh tidak disunnahkan ya kecuali kalau ada musibah. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi walaupun demikian, Imam Ahmad memiliki pendapat sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya bagi orang yang sholat di belakang orang yang kunut ya hendaknya dia ikut kunut ya dengan mengangkat tangan dan mengucapkan amin. Ya, dan ini pun pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau berkata barang siapa yang salat di belakang orang yang kunut maka hendaknya dia kunut berdasarkan keumuman dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamaju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Allah alam bissawab. Jadi tetap mengangkat tangan dan tetap mengucapkan amin. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Sumatera Selatan. Saya lihat postingan kawan di Facebook, Ustadz yang terkenal di TV membahas soal bid'ah. Ustadz, apa iya bid'ah dibagi menjadi 5 bagian begitu? Begitu juga Imam Syafi'i membagi menjadi 2 bagian. Baik. Allah alam bisab, itu pandangan para ulama membagi bid'ah misalnya menjadi 5. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Sebaik-baik nikmat adalah hal ini. Ya, walaupun para ulama mengartikan ni bid'ah di situ adalah bid'ah lugawiyah. Ya, bid'ah dari sisi bahasa, bukan bid'ah dari sisi syariat. Karena ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan inilah senikmat-nikmatnya bid'ah, ya saat itu beliau sedang berbicara tentang sholat tarawih. Pertanyaan, apakah sholat tarawih bid'ah? Tidak, karena Nabi pernah melaksanakannya. Nabi pernah melaksanakannya sendiri, sebagaimana beliau pernah melaksanakannya secara berjamaah. Dalam riwayat 3 atau 4 malam Nabi sholat berjamaah. Kemudian di malam selanjutnya Nabi tidak keluar. Padahal para sahabat sudah ramai menantikan Nabi SAW. Esok harinya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami semalam kami sudah menunggu Anda, tapi Anda tidak keluar." Maka Rasulullah berkata, "Iya, saya tahu semalam kalian menunggu saya, ya tetapi saya tidak keluar karena khawatir ini menjadi wajib atas kalian." Artinya, Nabi pernah melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan, dan beliau melaksanakannya sendiri, dan beliau pun pernah sholat berjamaah di sholat malam bulan Ramadan beberapa hari. Artinya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu bukan bid'ah. Lalu apa yang beliau maksud dengan bid'ah? Ya bid'ah lugawiyah. Ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq sholat tarawih dilakukan di masjid tapi dengan masing-masing atau dengan beberapa imam. Yang tadinya imamnya banyak disatukan menjadi satu imam. Artinya tadinya tidak ada di zaman Abu Bakar, menjadi ada di zaman Umar. Bukan hakikat sholatnya atau berjamaahnya. Berjamaahnya sudah ada di zaman Abu Bakar atau zaman Nabi. Tetapi kebijakan untuk menyatukan menjadi satu imam, jamaahnya, itu hanya ada di masa Umar bin Khattab. Bukan berarti beliau ingin mengatakan ada bid'ah yang ada bid'ah secara syariat yang bagus misalnya. Ya, tetapi ada bid'ah yang beliau maksud adalah bid'ah dari sisi bahasa. Bahwa di masa Abu Bakar tidak ada kebijakan ini. Tapi di masa saya ada ketentuan seperti ini. Walaupun sekali lagi dari sisi sholat malam di bulan suci Ramadan, baik itu dilakukan sendiri, pernah dilakukan oleh Nabi. Dilakukan berjamaah pun pernah dilakukan oleh Nabi, hanya beberapa saat. Lalu Nabi berkata, "Aku khawatir Allah mewajibkan ibadah ini kepada kalian." Apakah di masa Umar tidak ada kekhawatiran ibadah sunnah menjadi wajib? Tidak. Karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, dalam kondisi agama telah sempurna. Artinya tidak ada lagi perubahan. Ya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya tidak ada perubahan. Semua hukum syariat yang wajib di zaman Nabi dan dia tetap wajib sampai Nabi meninggal, maka hukumnya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Begitupun apa-apa yang sunnah di zaman Nabi dan dia sunnah sampai Nabi meninggal, maka setelah Nabi meninggal alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat tidak akan berubah hukumnya. Tetapi ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, bukan satu hal yang mustahil terjadi perubahan hukum dari yang tadinya sunnah misalnya menjadi wajib. Sebagaimana kekhawatiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat itu akan menjadi wajib. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi. Barakallahu fik wa fik barakallah. takbir intiqal dari sujud ke berdiri, mengucapkan Allahu Akbarnya pas bangun dari sujud sampai berdiri tegak, atau dari duduk sebentar habis sujud lalu berdiri. Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau yang kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu ketika kita memulai pindah sampai kita berpindah, itu dibaca agak panjang. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari perkataan Ibnu Naqib yang mengatakan hendaknya takbirnya dipanjangkan, beliau berkata agar semua bagian sholat itu tidak kosong dari zikir. Begitu penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Jadi ketika kita misalnya mulai bangkit dari sujud, Allahu Akbar, agak panjang. Kenapa agak panjang? Agar semua bagian dari gerakan sholat itu adalah apa? Terisi oleh zikir. Tapi kalau kita pendek, Allahu Akbar misalnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ada sebagian dari gerakan sholat itu yang kosong dari zikir. Ya. Maka ketika kita mulai bangkit, misalnya sambil kita tegak berdiri, kita mengatakan Allahu Akbar, ya, agak dipanjangkan sedikit agar tadi gerakan itu terisi oleh zikir. Allah alam bissawab. Ada Bapak Iwan di Medan, coba kita sapa. Assalamualaikum. Pertanyaannya begini Pak. Pertanyaannya masalah itikot ini Pak. Masalah apa itikot? Keyakinan. Iya, masalah keyakinan. Baik. Jadi kalau dulu guru-guru kami itu kan mengajarkan paham etikot itu cenderung kepada etikot Al-Ariyah, Abu Hasan Al-Ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, cenderung mana pengajarannya. Baik. Kemudian terakhir-akhir ini kami sering lihat apa TV, jalan-jalan Islam di TV, itu malam ada yang mengkafirkan mereka. Mengkafirkan? Iya, ada yang mengkafirkan mereka. Jadi kami ingin tahu sebenarnya untuk hari ini mana yang harus lebih cenderung kita ikuti pemahamannya. Baik. Itu saja Bapak? Iya Pak, itu aja. Makasih Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bissawab ya, ada akidah namanya Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan, Asy-Syeikh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ada juga Al-Maturidiyah ya, yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala. Kata beliau, akhir-akhir ini muncul akidah-akidah yang lain ya, yang bahkan mengkafirkan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tentunya yang mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menunjukkan apa namanya, ketidakpahaman dia kepada permasalahan akidah. Ya, para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tidak juga mengkafirkan Maturidiyah. Ya, tidak ada yang mengkafirkan. Ya, tidak ada yang mengkafirkan dari para imam-imam yang dikenal keilmuannya, tidak ada yang mengkafirkan Asy'ariyah, tidak ada juga yang mengkafirkan Maturidiyah. Ya, kalau ada, kita ingin tahu siapa yang mengkafirkan. Ya, apakah benar ada yang mengkafirkan, atau barangkali mereka tidak mengkafirkan, tetapi mereka tidak mengambil akidah Asy'ariyah. Ya, atau mereka menjelaskan sesuatu yang dianggap tidak sesuai di dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu mungkin yang mereka maksud. Tapi kalau sampai mengkafirkan, saya tidak tahu ada yang sampai mengkafirkan Al-Asy'ariyah, para pengikut Al-Imam ya Asy-Syeikh Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu pertanyaannya adalah akidah siapa yang seharusnya kita ikuti? Tentunya jawabannya adalah akidah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diajarkan kepada para sahabatnya, kemudian diyakini oleh para imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita harus pelajari akidah mereka. Ya, akidah salafuna salih, akidah para sahabat, dan akidah para a'immatut tabi'in. ya para akidah, akidah imam-imamnya tabi'in, akidah imam tabi'ut tabi'in, ya akidahnya Sa'id ibn al-Musayyab, misalnya Abdullah ibn Mubarak, Al-Hasan al-Basri, Mujahid, Qatadah, ya Ikrimah, dan lain sebagainya. Kita harus mempelajari akidahnya salaf, akidahnya, akidah yang murni, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, akidah yang tidak tercampur dengan apa namanya, filsafat, ya, tidak tercampur muatan-muatan yang bukan berasal dari Quran dan sunnah. Itu yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana keyakinan para ulama salaf, ya, para sahabat, para fuqaha, misalnya para imam yang empat, apakah Allah itu disifati dengan Allah Maha Tinggi atau tidak misalnya? Apakah Allah itu disifati dengan sifat misalnya apa? Kalam Allah berbicara, apa Al-Qur'an menurut mereka? Apakah Qur'an kalamullah atau makhluk misalnya? Apakah orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak di akhirat? Itu yang harus kita pelajari, ya, memahami akidah sesuai dengan akidah salaf, ya, salafunas saleh. Apa definisi iman menurut akidah salaf? Apakah iman itu hanyalah ucapan, ataukah hanya keyakinan, ataukah hanya pembenaran saja, ataukah iman itu menurut mereka keyakinan di hati, diucapkan di lisan, diamalkan dalam perbuatan, yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bagaimana pemahaman salaf tentang para pelaku dosa besar? Apakah dikafirkan atau tidak dikafirkan? Itu yang kita pelajari. Lalu bagaimana akidah salaf tentang masalah qada dan qadar? Ya, tentang masalah qada dan qadar. Ya, itu dipelajari. Ya, tidak seperti qadariyah, tidak seperti jabariyah. Ya, itu pembahasan yang sangat mendalam sekali. Ya, jadi sekali lagi, akidah yang paling pantas untuk kita ikuti adalah akidah yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabatnya, kemudian diyakini secara turun-temurun oleh para imam, ya imam-imam yang saleh, baik itu imam-imam ahli fikih seperti imam yang empat, atau imam ahlul hadis seperti imam Bukhari, imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Itu yang harus terus-menerus kita pelajari. Ya, Allah alam bissab. Ada pun telepon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Dari siapa di mana Ibu? Di mana Allah tadi. Baik, silakan Ibu. Ini berat mengenai suami saya kan kerja tapi teman kalau kan betul-betul kan kerjanya itu berat, waktunya itu berat, cuma sebentar ini sedikit demi sedikit. Suami ibu kenapa? Kan sudah punya kerja tetap. Sudah punya? Kerjaan tetap. Kerjaan tetap, lalu? Cuman suami saya tak kerja. Suami ibu saya, ya. Kenapa ibu? Cuman suami saya? Malas, kerjanya itu malas di hutan. Malas? Suka getol gitu. Tidak getol, tidak semangat. Apakah ibu berdosa merasa kesal dengan suami misalnya? Iya, terkadang kalau itu kan pak kerjanya cuma sehari di rumah, merata minggu gitu. Baik. Itu di rumahnya daripada kerja di hutan. Baik. Saya sudah terbiasa. Baik, itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang istri kesal misalnya kepada suaminya? Ya, kesal ya, sekedar dia apa namanya? Kesal dalam arti dengan sesuatu yang sifatnya negatif, sesuatu yang tidak sesuai dengan akhlak misalnya. Ya, boleh-boleh saja kesal dalam arti apa ya? Tidak suka dengan sifat yang jelek. Ya, jadi bukan kita tidak suka orangnya, tetapi tidak suka sikap yang jelek. Itu ya normal-normal saja. Ya, dan itu saya rasa sesuatu yang alamiah bahwa setiap orang tidak suka sifat yang tidak baik, ya, akhlak yang tidak baik itu ya tidak suka. Ya manusia memang begitu, dia suka dengan orang-orang yang punya perangai yang baik, sikap yang baik, tetapi di waktu yang sama dia tidak suka dengan yang perangai tidak baik. Misalnya sikap malas, sikap menunda-nunda, itu sikap yang tidak disukai oleh orang-orang yang apa namanya, yang lurus, ya lurus dalam arti dia tetap dalam fitrahnya, tetap komitmen dengan syariat, dia gak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Hanya saja karena ini konteksnya adalah istri ke suami, tentunya ada adab-adab yang harus diperhatikan. Artinya ketika kita tidak suka dengan salah satu sifatnya, ya kebiasaannya, ada akhlak yang harus diperhatikan, ya, seorang istri kepada suami. Itu yang harus diperhatikan, ya. Artinya kalaupun dia mendapatkan kekurangan pada suaminya, ya dia nasihati dengan cara yang baik. Karena bagaimanapun suaminya itu adalah pemimpinnya. Dan sikap bawahan kepada pemimpin tentunya ada batasan-batasannya. Bagaimana cara menasehati, bagaimana cara menyikapi kesalahan, itu harus benar-benar baik. Harus benar-benar benar-benar baik. Artinya ketidaksukaan kita kepada salah satu sifatnya tidak mengurangi ketaatan kita dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, berkhidmat kepadanya, melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, itu tidak boleh kurang. Adapun menyikapi tadi kekurangannya, sifatnya yang tidak baik, maka kita harus mencari cara yang terbaik. Entah itu nasihat, entah itu diskusi yang ringan, atau yang lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada Bapak Yusuf di Sumedang, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Iya. Oke, ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mau bertanya ini beberapa hari kebelakang. Baik. Pak Ustaz ngebahas masalah ziarah kubur. Beberapa hari yang lalu, betul. Iya. Mau pertanyaan yang pertama mengenai tulisan di batu nisan. Baik. Ya, tulisan nama itu. Baik. Ada yang bilang katanya nggak usah pakai tulisan nama gitu ya. Baik. Terus saya tanyain kenapa? Ya pokoknya nggak usah. Nah, terus yang satu lagi mohon penjelasannya, apabila kita membaca namanya orang yang sudah meninggal di batu nisan, katanya akan mendatangkan kebodohan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang kan banyak proyektor ya Pak Ustaz. Banyak apa Bapak? Banyak tanah yang terkena proyektor. Baik. Nah itu otomatis yang terkena proyektor mendapatkan uang ganti rugi. Baik. Nah bagaimana itu, apakah harus dikeluarkan masalah jatahnya? Baik. Seperti penghasilan yang tiap bulan atau bagaimana itu? Baik. Ya mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik, itu saja Pak. Ya terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama masalah kubur ya, boleh tidak menulis nama di batu nisan? Ya para ulama ya, para ulama kontemporer ya, ketika ditanya masalah ini ya, mengatakan tidak masalah kalau sekedar hanya tulisan saja. Hanya tulisan misalnya ini adalah kuburan Fulan bin Fulan yang lahir tahun sekian. Hanya sekedar itu saja. Ya, itu tidak masalah sebagai identitas. Apalagi di kuburan-kuburan seperti Jakarta. Kalau Bapak dan Ibu ke Jakarta misalnya, itu kuburan luas. Karena lahan tanah tidak banyak, maka kuburan yang ada ya itu aja dimaksimalkan. Dibuat tata kelolanya, tidak boleh misalnya di semen, hanya berupa tanah saja yang dinaikkan, dikasih rumput, hanya seperti itu. Kalau kita pergi ke kuburan apa, tanah kusir atau karet bipak di Jakarta, atau di apa Pondok Rangon, itu kan masya Allah luas kuburan. Nah sekedar dibuat nama, ya, lalu tanggal lahir, meninggal di mana, untuk membedakan mana posisinya, maka nggak ada masalah. Ya, termasuk itu pendapat para ulama kontemporer yang sering dijadikan rujukan seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin. Kata beliau tidak masalah kalau sekedar tulisan identitas sederhana. Yang enggak boleh adalah tulisan yang berisi apa manakibnya, sejarah dia begini begini begini sebagai bentuk kebanggaan dan lain sebagainya. Itu yang dihindari, dilarang. Tapi kalau sekedar nama dan tanggal lahir misalnya sebagai penanda bahwa kuburan itu ya si fulan di situ. Ya kalau cuma nama Muhammad, banyak Muhammad. Ibrahim, banyak Ibrahim. Maka ditambahkan namanya, tanggal lahirnya misalnya agar diketahui letak kuburnya. Seperti itu enggak ada masalah kata para ulama. Ada yang mengatakan kalau membaca batu nisan kuburan maka kita akan menjadi bodoh, ya, khurafat saya rasa. Tidak ada dasarnya dalam agama. Ya khurafat, tahayul dan khurafat. Ya, itu tidak ada dasarnya dalam agama. Apabila kita menjual tanah, ya, apakah ada zakatnya? Misalnya ada proyek pemerintah menggusur tanah milik warga untuk dijadikan tol, di jalan tol misalnya. Apakah ada zakatnya atau tidak ada zakatnya? Allah alam bisawab, ya, semenjak hari pertama uang dimiliki oleh si pemilik tanah, gantinya dia dapatkan, ya, setelah itu ya ditunggu selama 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun dan jumlahnya masih di atas nisab, maka ada kewajiban 2,5%. Karena banyak di antara masyarakat yang kena gusuran, lalu dia dapat uang, esok harinya sudah habis karena dibelikan tempat yang lain, ya. Dibelikan tanah di tempat yang lain atau dibelikan rumah tempat tinggal di tempat yang lain. Ya kalau memang dia sudah jual, sudah belikan lagi ke tempat yang lain untuk tempat tinggal misalnya dan sisanya tidak sampai nisab, ya maka tidak ada kewajiban zakat. Walaupun demikian ya tentunya hendaknya kita bersedekah. Ya bersedekah untuk membersihkan harta kita, ya membantu orang-orang fakir dan miskin itu bagus. Ya, tetapi kalau yang dimaksud adalah zakat mal, zakat harta, maka itu ada 2 syarat. Yang pertama haul, ya, yang kedua adalah nisab. Harus ada nisab, harus ada haul, baru nanti wajib zakat mal. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqamah di dalam mencari ilmu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته